ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menukil kesepakatan ulama. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada yang tidak kenal Ibnu Hajar ala sekolah ini? Hah? Kenal ya? Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Masya Allah. Kalau ada ucapan Ibnu Hajar bagus, diambil. Ya. Tapi kalau ada ucapan Ibnu Hajar tidak cocok dengan dia, tidak tahu di mana dia sembunyikan. Padahal ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di kitabnya Fathul Bari. Iya. Ada di jilid 13 halaman 7. Ibnu Hajar berkata, "Wa ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi tha'ati sultanil mutaghallib." Dan para ulama ahli fikih semuanya sepakat tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang berhasil berkuasa. Mutaghallib, berhasil berkuasa dengan paksa. Wal jihadi ma'ahu. Dan kata Ibnu Hajar, para ulama ahli fikih wajib ya, bersepakat bahwa wajib berjihad bersama dia. Ya, kalau pemerintah ini mengajak berjihad, kita wajib berjihad bersamanya. Kenapa? Ini akal sehat yang ingin saya sebutkan di sini. Kata Ibnu Hajar, wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi. Taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Ya. Lima fi dhalika min haqnid dima wa taskinid duhama. Karena di dalam hal tersebut terdapat manfaat memelihara darah-darah jangan sampai tertumpah. Dan menenangkan kondisi jangan sampai terjadi prahara yang bertebaran di mana-mana. Ini akal sehat namanya. Jelas ya?